يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في من خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق الوعد الأمين سددوا وبلغوا وقاربوا فإنه لا يدخل الجنة أحدكم أعماله إلا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا ولكن الله يتغمدني برحمته. وقال أيضا في حديث أخرى ما بين آدم إلى قيام الساعة فتنة كبار من الدجال قد أنذر الأنبياء والرسول قومهم عنه كما أنذر نوح قومه. واليوم سأقول لكم ما لم يقله من قبل إنه أعوار والله ليس بأعوار. حديث أخر قال صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن نتك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس تعامل هذا المسجد المهاجرين في مسكنة كبون كوبي وإلى الأمهات الذي قد يتعامل بالحركة مجلس تعليم خير النساء هميرة وإلى الحاضرين والحاضرات إلى الشباب والفتيات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi menjelang siang hari ini di hari ke-18 bulan Ramadan 1440 Hijriah. Dua hari setelah hari yang bersejarah dalam perjuangan umat Islam dunia. 17 Ramadan kemarin itu adalah momentum perang Badar Rasulullah dan para sahabat yang sangat menentukan kemenangan Rasul dan para sahabat. Jadi perang Badar Rasulullah kalah, para sahabat kalah, dipastikan kiamat terjadi. Munkadarullah, para sahabat dan Rasulullah yang jumlahnya sedikit, sepertiga dari musyrikin Mekah, itu menang dalam perang. Sehingga Islam sampai ke Al-Muhajirin kebun kopi. Betul? Dan 17 Ramadan kemarin adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam. Dan itu menjadi titik tolak merdekanya kita yang hakiki, Bapak Ibu. Dan perjuangan belum selesai, betul? Kita masih terus berjuang karena kita belum merdeka, Bapak Ibu. Ya, selama ini kita masih dijajah oleh imperialisme yang digerakkan oleh orang-orang yang ada di dalam tubuh bangsa ini sendiri. Yang mereka tidak lebih dan tidak kurang adalah antek-antek imperialisme baru. Kalau dulu kita dijajah Belanda dan Jepang, ada Inggris, hari ini abad ini pasca proklamasi kita dijajah kembali sampai hari siapa? Cina, Iran dan antek-anteknya. Artinya kita belum merdeka. Maka perjuangan kita hari ini tidak boleh berhenti sampai hak dan kebenaran tegak di Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Baik. Dan itu insya Allah akan terus kita perjuangkan walaupun sampai titik darah penghabisan yang terakhir. Jangan salah Bapak Ibu dan jangan lupa bangsa ini diproklamirkan kemerdekaannya pada bulan Ramadan, betul? Pada bulan Ramadan. Dan itu dibantu oleh para ulama, para habaib. Bahkan teks proklamasi bangsa kita dibacakan di rumahnya seorang habib yang banyak bersedekah membantu kemerdekaan bangsa, yaitu bernama Syekh Faraj Sa'id bin Martak. Pamannya guru kami Syekh Yusuf Martak, beliau berjuang bersama kita di 212. Cucunya sekarang masih berjuang bersama Allah. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin Kebon Kopi, dan juga yang saya hormati pimpinan dan pengurus Majelis Taklim Humairah, dan juga yang saya hormati ibu pembawa acara pada kesempatan kali ini, dan juga yang saya hormati para sepuh, para tokoh, hadirin kaum muslimin wal muslimat, mak-mak milenial, generasi milenial yang dirahmati Allah. Bagaimana ada kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya harus beristirahat dulu tadi pagi. Kemarin ada pertemuan beberapa tamu dari seluruh Indonesia berkumpul di Jawa Barat. Saya harus menghadiri acara tersebut dan acara berakhir sampai larut malam. Jadi ketika saya pulang ke rumah itu sudah, seharusnya saya sudah istirahat Bapak Ibu. Bila ada seseorang yang bersedia mengantar saya pulang ke rumah, jadi saya bisa tidur. Ini sekarang saya masih pusing Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi tadi pagi saya sebetulnya harus berangkat, Punya saya bilang sama istri saya, aduh kepala Abi pusing nih, kayaknya harus ditidurkan dulu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menunggu saya tadi. Terima kasih Bapak Ibu, dimaafkan tidak? Maafkan, terutama kepada Majelis Taklim Kumayoran ini. Tadi di mobil pun Kang Andi bilang, udah Ustaz tidur aja biar Ustaz segar. Ternyata saya tidak bisa tidur Bu. Bagaimana saya bisa tidur? Pertama, kita ditinggal pergi oleh guru kita tercinta, Ki Haji Arifin Ilham. Beliau adalah guru kita yang memberikan pencerahan yang luar biasa. Dan saya yakin beliau husnul khatimah. Betul Bapak Ibu? Yang saya bayangkan adalah bahwa meninggalnya para ulama kita, ini tanda kiamat telah ada di depan. Ingat Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa baina yaday sa'ah la ayyamun au la ayyamun, betul. Di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari. Di mana hari-hari itu akan dipenuhi oleh tiga hal. Yang pertama, yurfau fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wayang zulu fiha al-jahlu, dan turunnya kejahiliahan di mana-mana. Dan yang ketiga, wayak suru fiha al-haraj, akan banyaknya al-haraj di mana-mana. Bapak-Ibu yang mati Allah, apa yang Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu, hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, Bapak-Ibu. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kita, dengan mata kepala kita sendiri. Diangkatnya ilmu dari muka bumi, Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yarfur ilma minad dunya irtifa'an mubasyaratan, intiza'an mubasyaratan. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi dengan dicabut begitu saja, tidak. Lakinna Allah yarfur ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi dengan diwafatkannya para ulama kita. Ustaz K.H. Arifin Ilham sudah meninggal dunia. Berarti ilmunya pun ikut pergi bersama beliau, betul? Ini tanda dicabutnya ilmu. Tapi walaupun demikian, insya Allah, masih akan terus ada pejuang-pejuang yang terus melanjutkan perjuangan beliau. Termasuk saya, insya Allah. Betul, Bapak Ibu? Termasuk kita semua ya, maksud saya bukan saya, kok saya. Kita semua ya, Bapak Ibu. Baik, kita berdoa dulu untuk beliau Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi beliau sebagai salah satu dari orang yang Allah muliakan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat sana. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir li kiai haji arifin ilham. Allahumma gfir li kiai haji arifin ilham. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wassi'anhu. Wa aksimahu bil ma'i wa sarji wal barat. Wa nakkihi minal khataya kama yunakathabu al-abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih. Wa ahlan khairan min ahlih. وأزواجا خيرا من أزواجه اللهم لا تحرمنا أزواجه ولا تدلنا بعده واغفر لنا بعده ولا تفتننا بعده اللهم تقبل خير أعماله اللهم تقبل خير أعماله وكفر عنه خطايا واجعلهم من أهل جنتك يا أرحم الراحمين والحقهم بالصالحين والحقهم بالصالحين وأكرمهم بشفاعة نبيك الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Bapak-Ibu, mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan di antara kita ada yang sedang dekat dengan Allah sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kepada pemilik kendaraan roda 4 dengan nomor polisi D1211 AGF. Dimohon sebentar dipindahkan, nampaknya ada yang akan keluar. Sekali lagi kepada pemilik kendaraan roda 4 D1211 AGF, mohon untuk sebentar dipindahkan karena ada mobil yang akan keluar. Baik, cukup barangkali Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Itu tadi yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi dengan diwafatkannya para ulama. Maka ketika ulama-ulama yang menjadi gudang ilmu yang mencerahkan kehidupan umat manusia di muka bumi ini wafat, diwafatkan Allah. Dan yang tersisa adalah ulama-ulama su', ulama-ulama yang buruk, yang berfatwa sesuai dengan pesanan kaum kafir dan kaum musyrik. Betul? Mereka lah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru yang berdiri di pintu jahannam. Mereka berdiri bukan di pintu surga, tapi di pintu neraka. Man ajabahum qadhafuhum fiha, barang siapa yang terpengaruh dan memenuhi provokasi dan propaganda fatwa-fatwa sesatnya, dan dia akan terjerumus ke dalam neraka bersamanya. Kita sudah menyaksikan itu di zaman kita, betul? Sekarang ini kita melihat siapa mereka. Para sahabat bertanya, seperti apa mereka ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah, seperti apa mereka itu ya Rasulullah? Hum min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina. Mereka sama dengan kita, kulitnya sama dengan kita, muslim, bahkan kiai, bahkan haji, bahkan ustaz. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, dan mereka berkata-kata tentang agama, pro, mengaku punya tahu tentang Islam, bicara tentang syariat Islam, bicara tentang agama, bicara tentang khilafah dan sebagainya. Tapi ternyata mereka adalah du'atun ala abwabi jahannam, penyuruh-penyuruh hidup itu neraka jahannam. Demi Allah Bapak Ibu, itulah ciri Dajjal akan muncul. Ya, munculnya ulama-ulama su', ya, ciri Dajjal akan muncul. Bahkan munculnya nabi-nabi palsu itu pertanda Dajjal akan muncul. Inna qabla khuruji dajjalun. Ya, fi akhir zaman sayakhruju dajjalun. Di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal-Dajjal palsu. Ya, jadi Dajjal itu jangankan nabi ya, Dajjal ada kawedah. Ada ori, ada KW. Jadi sebelum yang ori muncul, akan muncul Dajjal KW. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka ada kurang lebih 30 orang. Kulluhum yazumuna annahum nabiyun. Semua mereka mengklaim itu nabi. Wa minhum imra'atun. Dan di tengah mereka ada seorang perempuan yang juga mengaku nabi. Itu Dajjal-Dajjal KW. Ada zaman sekarang wanita yang mengaku nabi? Ada. Ada kan? Jangan disebut Lia Edennya, ya. Saya enggak menyebut Lia Edennya, enggak. Ini bukan bohong, jadi saum kita enggak batal. Mereka tahu kalau bohong di siang hari batal, maka dibacakannya di malam hari. Supaya enggak batal. Baik, nah itu tanda fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu Bapak. Kenapa? Berkembangnya sistem yang mendukung keburukan tercipta di muka bumi. Itu sistem Dajjal. Baik. Maka ketika ulama-ulama su' yang muncul, maka manusia jahiliyah. Mereka bicara agama tapi sesat dan menyesatkan. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Terlihatkan di media sosial, betul? Bicara agama tapi mereka merusak. Baik, dan yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian. Ketika ilmu diangkat dengan diwafatkannya para ulama, ketika ulama-ulama sok banyak bermunculan di tengah-tengah umat, akibatnya umat sesat dan jahiliyah, maka yang ketiga, itu pasti terjadi. Wa yaksuru fiha al-haraj, dan munculnya petaka pembantaian di muka bumi. Sudah terjadi belum? Sudah. Tuh, saya sampaikan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwasanya Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Bapak Ibu, saya boleh sambil berdiri? Saya pernah jatuh, jadi kalau lama duduk itu suka sakit pinggang saya. Boleh saya sambil berdiri ya Bapak Ibu sekalian? Kan saya berdiri kan? Baik, suara oke kan? Oke, baik. Anna Nabi SAW istighadha min naumih, bahwasannya Rasulullah SAW, Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Wahuwa yakul, dan beliau bersabda, La ilaha illallah, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Wa idun liara arabi min syarin kodiktariba, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadih, hari ini telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Kalau 14 abad yang lalu lubang ya'juj ma'juj sudah terbuka seperti ini, maka hari ini tidak ada lagi hijab antara kita dengan ya'juj ma'juj. Demi Allah, apa yang Rasulullah sebutkan terjadi hari ini, bahwa kecelakaan akan menimpa bangsa Arab sekarang, kita sudah menyaksikannya. Dimulai dengan munculnya para pemimpin-pemimpin akhir zaman yang buruk, yang Rasulullah menyebutkan apabila kekuasaan ada di tangan orang-orang buruk, maka itu akan mencelakakan diri dan bangsa yang dipimpinnya. Dan itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Boleh kita lihat pemimpin-pemimpin yang dimaksud? Ya. Ini dia, Bapak Ibu sekalian. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud. Atau saya sebutkan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tanya, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Arab oleh Rasulullah dalam hadis tadi? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Mesir, Libya, Tunisia, Afghanistan, Yaman, itu negara-negara Arab kan? Bagaimana kondisi mereka sekarang? Hancur kan? Dibantai rakyat. Ini faktanya Bapak Ibu. Inilah para pemimpinnya. Vladimir Putin, dia berambisi untuk mengembalikan kejayaan Rusia seperti zaman Uni Soviet dulu. Maka dia ingin membangun Rusia Raya. Demi Allah, Rasul pernah menyebutkan nama-nama orang seperti ini, sifat-sifat karakter orang seperti ini sebagai pintu masuknya Malhamatul Kubra, yaitu peristiwa besar menjelang kemunculan Dajjal. Karena Dajjal tidak akan muncul melainkan ketika manusia sudah hancur akibat Malhamatul Kubra, perang dunia terakhir. Maka dia ingin membantu Suriah demi menguatkan posisinya di Timur Tengah. Maka bekerjasama dengan Bashar Assad membantai kaum muslimin. Mesir ditumbangkan oleh Abdul Fattah As-Sisi, seorang jenderal yang memimpin kudeta menggulingkan Muhammad Mursi yang sah terpilih secara demokratis. Satu-satunya pemilu terjadi di Mesir itu adalah di masa Muhammad Mursi, dimenangkan Ikhwanul Muslimin. Maka dibatasi, hanya diplot 1 tahun 13 hari. Setelah itu digulingkan. Padahal itu pemilu pertama sejarah Mesir berdiri di muka bumi. Nah, orang yang menggulingkannya ini dia, Abdul Fattah As-Sisi, seorang berakidah Syiah yang membantai kaum muslimin ketika sedang sholat, Bapak Ibu. Saya melihat tidak jauh dari Tahrir Square itu ada kaum muslimin yang sedang sholat berjamaah, baru 2 rakaat sholat asar itu dibantai, Bu. Sehingga sholat asar bubar, baru 2 rakaat. Maka saya berpikir yang berani membantai orang sholat itu cuma 3. Kalau bukan Syiah, Zionis, itu komunis. 3, Syiah, Zionis, komunis. Ternyata betul dia Syiah. Ini kesaksian Bapak Ibu yang ada di sana. Ya, kemudian Vladimir Putin bekerja sama dengan Israel juga ingin menguatkan, saling membantu, simbiosis. Maka dibuatkanlah MOU, kesepakatan kerjasama antara mereka. Lalu MOU ini mereka buat dan disepakati, diserahkanlah kepada eksekutor di lapangan. Siapa? Iran. Iran pun sama, punya program sama. Maka setali 3 uang, mereka bekerja sama untuk mewujudkan ambisi besar mereka. Nah, maka Iran tidak juga serta-merta kerja sendiri. Dia butuh partnernya, terutama untuk menghadapi negara Islam terbesar di dunia. Maka mereka membuat sebuah kerjasama juga. Maka datang dan dibuatlah MOU-nya. Jangan lama-lama Bapak Ibu, ini lagi panas. Baik, dan itu terjadi. Maka apa yang terjadi sesudah itu? Pembantaian demi pentaian yang terjadi. Tokoh PKI. Tokoh PKI. Maka dari itu memang paksa dia harus berkuasa. Kenapa? Karena penjajahnya sudah mengeluarkan uang banyak. Inilah para penjajah kita Bapak Ibu. Ya. Dan inilah yang menjadi petaka bagi umat Islam akhir zaman. Ini hasilnya, inilah petakanya. Ketika dia dipimpin oleh, inilah al-haraj yang dimaksudkan Rasulullah. Rumah mereka hancur, berbuka dan sahur di luar rumah. Inilah al-harajnya. Demi Allah, inilah sistem ketika Dajjal akan muncul. Ya, sahur mereka belum selesai, lalu mereka dibantai. Buka mereka belum selesai, lalu mereka dibantai. Ini makanannya pun masih tersisa. Ya. Tapi tetap tauhid ada dalam diri mereka, walaupun tubuh mereka dihancurkan. Ini gambaran al-haraj. Di saat itu manusia putus asa untuk mencari pertolongan. Ya, akidah mereka... Ya. Tetap mereka pertahankan. Beginilah kondisi saudara kita di Timur Tengah sana yang Rasulullah sebutkan al-haraj tadi. Mereka sahur di dunia, setelah sahur mereka dibantai siang harinya, maka belum sempat mereka sampai ke maghrib, mereka sudah dibantai dan meninggal. Maka mereka bukanya di surga, Bapak. Sahurnya di dunia, bukanya di surga. Inilah saudara kita di Palestina. Dan demi Allah, inilah nah akhir zaman yang menjadi pintu pembuka kemunculan Dajjal. Baik, kita masuk pada Dajjalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimati Allah, siapa Dajjal sesungguhnya? Kita pernah membahas di sini? Pernah kan? Dajjal itu gelar. Nama aslinya adalah Samiri, karena lahir di Samira. Ya, karena lahir di Samira. Samira adalah kota di Palestina. Ya, disebut Samiri karena lahir di Palestina, Samira. Kayak Imam Bukhari disebut Bukhari karena lahir di Bukhara. Ya, kita baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kelahirannya ini Kelahirannya ini terjadi setelah 30 tahun pernikahan ayah dan ibunya. Tidak punya putra, maka di usia 30 tahun pernikahannya baru lahir Samiri. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepadanya. Satu, Allah tangguhkan ajalnya hingga akhir zaman. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepadanya berupa cerdasnya akal pikirannya, otaknya. 60 tahun di atas akal jenius manusia. Jika ada manusia yang paling jenius, manusia normal, manusia seperti kita, maka Samiri, manusia yang bernama Samiri ini 60 tahun lebih cerdas di atas. Kemudian Allah berikan istidraj kepadanya, di mana dia bisa melakukan apapun yang menjadi keinginannya. Dan itu adalah sihir dia. Seolah-olah apa yang dilakukan Tuhan bisa dia lakukan. Itu istidraj Allah untuk dia. Apakah dia akan menggunakan kelebihan ini untuk ketakwaan? Tapi ternyata dia gunakan untuk mempertuhankan dirinya. Makanya Allah beri gelar dia Samiri. Cepat Bapak Ibu. Ini silsilah anehnya. Ayahnya berasal dari pernikahan adik dan kakak. Adik dan kakak berzina lahir ayahnya. Inses. Adik dan kakak berzina lahir ibunya. Nah, ketika ibunya menstruasi disetubuhi, maka hamil dia. Ingat, walaupun dalam keadaan menstruasi, jika disetubuhi itu bisa terjadi peluang kelahiran. Cuma peluangnya dari 1000 kali persetubuhan menstruasi, kemungkinan 1 kali itu bisa terjadi reproduksi. Ovum dibuahi oleh sperma. Tapi peluangnya 1 banding 1000. Ya. Itu terjadi setelah 30 tahun pernikahan ayahnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kelahirannya akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Maka ketika dia lahir, alam semesta gonjang ganjing, dongdar gelap, gempa. Seolah alam tidak terima kelahiran manusia terkutuk seperti dia. Padahal Allah sejak dia usia 0-5 tahun, dia kejarnya tidur saja. Disebut hidup, dia tidak bergerak, cuma tidur. Disebut mati, jantungnya masih berdetak dan metabolisme tubuh masih berjalan. Ya, orang-orang menyebutnya manusia setengah mati. Dari 0-5 tahun, kebayang ASI tidak ditetekan 5 tahun. Gimana itu, Bu? Ngabagel, maka menjadi kanker payudara bagi ibunya. Maka ibunya pun meninggal. Terbukti kan, kelahirannya menjadi bagi kedua orang tuanya. Maka ayahnya menjadi single parent. Single pa- parent, parent apa parent? Parent. Single kan diserata parent itu bunyinya. Parent. Nah, di usia 5 tahun di saat suatu hari di malam tidak ada seorang pun yang terjaga, dia bangun merangkak pindah ke pangkuan berhala yang terbesar. Samiroh penyembah berhala saat itu. Dewa Marduk. Pindah ke pangkuan Dewa Marduk, maka kemudian dia tidur di sana. Di pangkuan Dewa Marduk itu BAB dan BAK. Ompol dan BAB. Ya. Jadi bau pesing tuh. Padahal besoknya adalah hari pensucian ruatan kampung dengan menyerahkan sacrifices, pengorbanan kepada dewa-dewa mereka. Di saat akan melakukan sesajian, menyerahkan sesajian ke Dewa Marduk, ya, sebau pesing ya teh. Jadinya ngompol, cek raja teh. Begitu naik ternyata di pangkuan Dewa Marduk ada si Samiri kecil yang saat itu berusia 5 tahun. Ya. Oh, ternyata dari situ bau pesing, marah sang raja, dipanggil ayahnya. Kamu telah menghina Tuhan dan dewa kita yang tertinggi. Kamu telah memindahkan anakmu dan membuang kotoran di pangkuannya. Ini artinya penodaan di hari suci kita. Maka hukumannya penggal kepala. Maka ayahnya pun dihukum mati. Terbukti kan? Dia menjadi petaka bagi kedua orang. Maka jadilah Samiri kecil diasuh oleh kerajaan Samiroh ini. Allah murka kepada bangsa Samiroh. Murka Allah sudah tidak tertahan lagi. Jibril, ahlikahum jami'an. Ahlikahum jami'an. Hancurkan mereka semua. Maka diazablah mereka oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Tapi Samiri kecil diselamatkan. Sebelum suku Samiroh diratakan, diselamatkan oleh malaikat Jibril, baru diratakan. Selesai ditempatkan, dipindahkan ke sebuah pulau, entah berantah, di Laut Yaman. Orang menyebutnya Pulau Sokotra. Ini pulaunya. Yang ada di Laut Arab, ya, di Semenanjung Arab, di Laut Semenanjung Arab, tidak jauh dari Yaman. Kalau dilihat dari Yaman, baik. Selesai. Nah, ini tidak jauh dari Yaman. Nah, ini Pulau Socotra. Pulau Socotra, nah, ini Arab kan, Saudi Arabia, di Najran, ya, ada, ini Hadramaut Yaman, Hadramaut, nah di sini, nah ini Pulau Socotra. Di situ dia dipindahkan oleh malaikat Jibril, ya, ditidurkan di sana. Seperti apa gambaran Pulau Socotra? Pulau Socotra memang pulau misterius. Di mana di pulau ini banyak hal-hal yang seorang-orang berumur tua, baik satwa, flora ataupun fauna. Flora ataupun fauna. Ini pasti yang ada di Pulau Socotra. Aneh memang pulau ini. Ini burung Socotra dan ini Mr. Crab Socotra. Ini tarantula Socotra. Dan ini pohon-pohon di Socotra. Aneh-aneh pohon-pohonnya. Seolah-olah ini berumur ribuan tahun. Ternyata pulau ini memang sengaja ditempatkan bagi mereka yang berumur panjang. Karena flora fauna yang ada di sana seolah-olah makhluk-makhluk purba, betul? Ya, seperti ini. Baik. Selesai. Dan seperti ini, Bapak Ibu. Pohonannya aneh memang. Tapi di sinilah Jibril alaihissalam atas perintah Allah menyimpan Samiri kecil. Sejak usia 5 tahun sampai usia 20 tahun, kerjanya hanya tidur saja. Ketika dia bangun, makanan sudah disediakan malaikat Jibril. Lalu dia makan, minum, tidur lagi. Bangun, makan, minum, tidur lagi. Naon istilahna? Tapi teulin mana nama? Sare, hardore. Ya, hardore. Ya, begitu. Nah, berbarengan dengan dilahirkannya Samiri, Allah menciptakan satu binatang untuk memata-matai dia. Karena tugasnya memata-matai Samiri kecil, maka dinamakan binatang jasasah, binatang yang memata-matai. Dakhmatun kabirah, Rasulullah menyebutkan dia adalah binatang besar. Tugatih musya'ar, tugati sya'arun jasadah, au jasadaha. Ya. Binatang ini tubuhnya ditubuhi oleh bulu, ditutupi bulu, dan dia bertubuh besar. Sehingga susah kita untuk membedakan mana wajah, mana dubur. Ya. Kemudian, konya siapa yang, mana yang menghadap itulah wajah. Tahun 2017, akhir bulan Agustus, itu muncul binatang seperti yang disebutkan Rasulullah. Yang Bapak Ibu lihat itu ada di Filipina. Apakah ini yang dimaksudkan Rasulullah jasasa? Melihat ini saya jadi teringat kepada kendaraannya Avatar Eng. Afa yip yip, nah terbang seperti itu. Ya. Tapi perbedaannya, Rasulullah menyebutkan dia berwarna hitam. Kalau ini warnanya putih. Ya. Binatang ini bisa berbicara. Allah tugaskan dia untuk menjelaskan prasasti panel yang dituliskan malaikat Jibril tentang Islam, tentang Tauhid yang harus diajarkan kepada Samiri. Dan yang mengajarkannya adalah binatang ini. Ya. Binatang ini tidak pernah jauh dari laut. Karena dia selalu ingin menjaga tubuhnya agar tetap basah. Dan makanannya memang ikan. Sebesar itu pun tubuhnya, makanannya adalah ikan. Karena dia tidak pernah jauh dari laut. Bapak-Ibu rahmati Allah. Setelah Samiri ini tumbuh dewasa dan menjadi usia 20 tahun, maka dia bangun. Dia bangun Samiri ini. Dan dia mendapati ketika bangun, kalau dirinya ada di pulau entah berantah seorang diri. Dan hanya ditemani oleh binatang jasasah tadi. Ya. Bapak Ibu sebentar ya, saya percepat ya. Bapak Ibu kalau mau menjepret, jepret agak cepat. Sebentar ini saya nanti kita bahas lagi itu. Kesini dulu. Nah. Ketika dia terbangun, dia mendapati ada beberapa panel. Apa ini ya? Ketika dia terbangun begitu, maka menghampirilah binatang jasasah. Salamun liman tabi'al huda. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Siapa engkau? Makhluk apa engkau? Kenapa tubuhmu dipenuhi dengan bulu? Engkau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi engkau perlu tahu dariku adalah aku makhluk yang Allah ciptakan untuk memata-matai kamu. Maka orang menyebut aku jasasah. Jasasah itu artinya mata-mata, spy. Kemudian, aku ditugaskan untuk mendampingimu sampai Allah mencabut nyawamu di akhir zaman. Maksudmu? Kita sama-sama ditangguhkan hingga akhir zaman. Begitu. Ya. Apa ini? Nah, itu panel kata. Perhatikan. Ini panel pertama berisi kalimat La ilaha illallah. Dijelaskan apa arti La ilallah oleh binatang ini. Terus rinci dijelaskan. Kalau La ilaha illallah itu terdiri dari 4 kata. Kalimat La adalah kalimat nafi yang meniadakan. Ilah adalah al-manfi yang ditiadakan. Jadi hatimu harus kau kosongkan dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa itu Tuhan? Dijelaskan apa itu Tuhan. Ya, setelah kosong hati kita dari Tuhan-Tuhan yang ada, isi dengan illallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wala' wal-bara' pun dijelaskan. Itu panel pertama. Panel kedua berisi tentang asma'ul husna, sifat-sifat Allah. Dijelaskan pula oleh binatang itu. Panel ketiga berisi, ya, engkau diurus oleh malaikat Jibril. Siapa Jibril? Khalifah Allah di langit. Makhluk yang besar dan mulia, terdekat kepada Allah, ya, yang setiap saat itu pulang pergi bumi, langit, bumi, langit, bumi, langit. Maka disebut asyafaratil kiramil batarah. Ya. Kemudian disebutkan pula tentang siapa dia di panel yang keempat. Panel yang kelima berbicara tentang karunia Allah kepadanya, yang membuat dia harus bersyukur atas rizki yang Allah karuniakan kepadanya. Panel keenam berisi tentang penjelasan bahwa kamu, kewajibanmu adalah harus menjadi orang soleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk patuh kepada Nabi dan Rasulmu. Taat mengikuti sunnahnya. Siapa Rasulku? Kata dia. Maka dijelaskan di panel yang ketujuh tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para Nabi dan Rasul yang lain. Tujuh panel inilah yang ditulis oleh Malaikat Jibril selama Samiri kecil tidur sejak 5 tahun sampai usia 20 tahun. Sambil Malaikat Jibril membawa makanan untuk dia setiap harinya. Selesai semua panel ini dijelaskan oleh binatang jasasah, maka binatang jasasah berkata, ya Samiri, wallah qad qadaitu ma umirtu bihi bimuwasati Jibril alaihi salam. Demi Allah, aku sudah menunaikan tugasku melalui Jibril dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita. Sekarang, hai Samiri, apakah kau beriman kepada Allah sebagai Tuhanmu? Apakah kau menerima untuk beribadah kepada Allah dengan tauhid ini? Dan apakah engkau akan tunduk patuh dan taat kepada Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang mulia di akhir zaman ini? Apa sih? Ini dia. Ya Samiri, famadal jawab. Apa jawabanmu, hai Samiri? Binatang itu terus bertanya dan Samiri pun pergi tidak menjawab. Maka binatang itu pun menghilang. Besoknya datang lagi, nanya lagi, apa jawabanmu Samiri? Tidak dijawab lagi, Bapak Ibu. Besoknya lagi yang ketiga kali ditanyakan lagi, Samiri tidak menjawab. Pada akhirnya karena terus, maka Samiri berkata, ya dahmatan kabirah, ya ayyatuhad dahmah kabirah. Hei binatang yang buruk rupa dan besar, di pulau ini hanya ada aku dan dirimu. Aku tidak kenal siapa Allah itu. Aku tidak perlu tahu siapa Jibril itu. Dan apa itu Islam? Persetan dengan semua itu, kata dia. Aku tidak perlu tahu siapa itu Muhammad. Yang aku tahu, semua panel ini sebetulnya menjelaskan tentang diriku. Akulah Allah itu. Akulah Tuhan alam semesta ini. Karena akulah yang ada di muka bumi ini. Saat itulah binatang jasasah ini menjerit dengan cerit-ceritan yang keras hingga pekak telinga si Samiri. Innaka dajjal. Sesungguhnya engkau dajjal. Sesungguhnya engkau pendusta. Sesungguhnya engkau al-kadzab. Pergilah binatang itu menghilang sampai hari ini. Dan tidak akan muncul, melainkan nanti kedajjal akan muncul. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Saya khawatir itu tidak lebih dari 5 tahun ke depan. Dari mana kok saya bisa mengatakan 5 tahun ke depan? Kita bahas ya. Masih ada waktu? Banyak. Masih ada waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, mulalah kemudian dia mengembara. Kecerdasan yang membuat dia peka dan sensitif terhadap kebutuhan dan ambisinya. Maka dia buat perahu, lalu dia keliling dunia. Sampailah dia ke zaman Nabi Musa alaihi salam, kan? Ini saya salah menempatkannya, Bapak Ibu ya. Harusnya ini di belakang. Nah, di zaman Nabi Musa, karena dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya. Ketika sampai di tempat di mana Nabi Musa mendapatkan 10 perintah dan larangan dari Allah, yang orang-orang menyebutnya Ten Commandments, Allah bertanya kepada Nabi Musa, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Apa yang menyebabkan kau tergesa-gesa meninggalkan kaummu, hai Musa? Kenapa kau tergesa-gesa seorang diri sementara kau tinggalkan kaummu di belakang?" Qalahum ula'i ala athari. Mereka ada di belakangku, ya Allah, mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Aku segera kepada engkau, ya Allah, Tuhanku, agar aku mendapatkan keridhaanmu, agar engkau ridho kepadaku. Aku ingin bersegera memenuhi perintahmu, menunaikan perintahmu, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, memberitahu Nabi Musa, قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Nah, di sini disebutkan nama Samiri pakai alif lam. Artinya bukan Samiri sembarang Samiri, tapi Samiri yang tadi kita bicarakan. Betul? Qala Allah berfirman, fa inna maka sesungguhnya kami qad fatanna qaumak, kami telah menguji kaummu. Wa qad adallahum samiri, dan sungguh Samiri telah menyesatkan kaummu hai Musa. Apa Samiri telah menyesatkan kaumnya? Bagaimana caranya? Dia mengambil jejak malaikat Jibril yang tadi kelihatan pasirnya berwarna orange ya. Yang tadi kan saya perlihatkan pasirnya. Dan pasir itu kemudian aneh kalau kena air. Dan kalau dibentuk itu bisa hidup. Dibikin burung jadi hidup. Nah, pasir itulah yang kemudian digunakan oleh Samiri Dajjal ini. Dan dia membawa penanya Malaikat Jibril yang kemudian menjadi tongkat sihirnya Harry Potter. Segitu kan? Itu penak Malaikat Jibril. Dari situlah sejarah ada tongkat sihirnya Nenek Lampir. Nenek Sihir. Ya? Diambil itu. Dan dia kumpulkan semua emas perlian perhiasan satu kaum yang ada, termasuk Bani Israel, dimasukkan ke kuali, dipanaskan, dicairkan, maka dibentuk menjadi patung anak sapi, dan jin masuk ke dalam tubuh patung anak sapi tadi dan berbicara. Sesungguhnya aku Tuhannya Musa, dan Musa telah lupa kepadaku kalau aku Tuhannya. Maka Bani Israel pun sujud menyembah patung anak sapi. Nah, ini yang dilakukan Samiri. Faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa, maka kembalilah Musa kepada kaumnya dengan marah yang berlapis-lapis. Qala Musa alaihissalam bersabda, ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'adan kasahasanan, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan janji yang baik? Afatala alaikumul ahad, apakah janji ini terasa lama bagi kalian? Am aradtum ayyahil alaikum ghadabam min rabbikum, ataukah kalian memang sengaja ingin mengundang ada kemurkaan ditimpakan oleh Tuhan kalian kepada kalian? Fakhlaftum mu'idi, lalu kalian menyalahi perjanjian denganku. Aku kan sudah bilang, sebentar aku ingin menghadap kepada Tuhanku. Aku akan segera menerima perintah Tuhanku agar aku segera beritahukan pada kalian. Apa terlalu lama perjanjian ini? Sehingga kalian sesat dan tersesat. Ya. Lalu Nabi Musa berkata pada Samiri, fama khutbuka ya Samiri, lalu apa urusanmu? Kenapa kau lakukan ini semua ya Samiri? Kenapa kau sesatkan kaumku? Qala basaratu bima lam yabsuru bih. Berkatalah Samiri, aku melihat dan mengetahui apa yang tidak mereka lihat dan tidak mereka ketahui. Faqabattu qabdatan min athari rasul, maka aku mengambil satu jejak sedikit saja dari jejak utusan Malaikat Jibril itu tadi, utusan Allah, Malaikat Jibril. Fanabastuha, lalu aku melemparkannya. Fakadzalika sawalat li nafsin, maka begitulah nafsuku membujukku untuk melakukannya. Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan Allah pada saat itu. Apa perintah dari Allah? Yaitu Bani Israel bertobat kepada Allah. Mereka yang menyembah patung anak sapi bertobat. Dan tobatnya itu adalah dengan dibunuh. Maka orang-orang yang beriman saat itu membunuh mereka yang menyembah patung anak sapi. Anehnya, yang bertobat, yang menyembah patung anak sapi, tobatnya dibunuh, tapi Samirinya tidak dibunuh. Nabi Musa malah mengusirnya. Qala fa inna laka fil hayati am takula la misasa. Pergi kamu Samiri. Kenapa tidak dibunuh? Yang menyembah patung anak sapi yang disesatkannya dibunuh, tapi Samirinya tidak dibunuh. Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Adapun sapi, patung anak sapinya diambil, dihancurkan sama Nabi Musa, dipeprek, terbakar tingku kehel, Nabi Musa lebih kehancur. Diduruk, bakar dia. Ketika dibakar, baru abunya dibuang ke laut. Sekarang menjadi ritual pemakaman agama Hindu ya. Dibakar, kemudian dibuang ke laut, kremasi. Ya, seperti itu. Baik, kemudian kita percepat. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah, dan sesungguhnya bagimu ada janji yang tidak akan bisa dikhianati, diperselisih. Apa janji? Janji kalau dia akan dihabisi nanti di akhir zaman oleh Nabi Allah yang bernama Isa Al-Masih. Nabi Musa sudah paham, karena Nabi Musa tidak menghukumnya. Pergi kamu. Nabi Musa sudah paham yang akan membunuhnya nanti Nabi Isa. Ya, baik. Wangzul ila ilahikan ladzi zarta alaihi akifa. dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Tuh, sudah aku bakar tuh. Sudah aku bakar, ternyata dia tidak bisa melawanku. Kayak gitu yang disebut Tuhan. Nih, aku buang ke laut dia. Marahnya Nabi Musa saat itu. Ya, luar biasa. Padahal kalau dipukul aja Tuti Samiri, udah KO, Bu. Nabi Musa kalau sekali pukulan kan, mematikan ya. Baik. Lanukhrikannahu thumma lanansifannahu fil yammi nafsa. Akan aku bakar dia dan akan aku buang dia ke lautan. Baik Bapak Ibu, kita percepat waktunya ya. Masih banyak waktu? Lanjut? Ya. Yeah. Nah, itulah di zaman Nabi Musa. Samiri di zaman Nabi Musa. Maka pergilah dia. Setelah Nabi Musa kan banyak nabi. Ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha bin Nun, ada Nabi Daniel, Nabi Samuel, dan terus sampai ke Nabi Isa. Dia masuk ke zaman para nabi dan menyesatkan kaumnya dengan fitnah-fitnah dia. Ya. Dan sampailah dia di zaman Nabi Isa alaihi salam. Dia berganti nama dan berganti kostum. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Baik, saya cerita sedikit tentang Nabi Isa, boleh? Cerita sedikit tentang Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang lahir karena mukjizat Allah, karena kalimat Allah, lahir tanpa seorang ayah. Tapi bukan berarti dia anak Tuhan ketika lahir tanpa ayah. Kalau setiap bayi yang lahir tidak jelas siapa ayahnya disebut anak Tuhan, bagaimana dengan bayi-bayi yang sekarang lahir tanpa jelas siapa ayahnya? Apakah mereka anak Tuhan? Ya. Ada bapaknya, cuma tidak mau ngaku. Kenapa? Karena yaitu accident, ML, MBA, married by accident. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, Allah melahirkan Nabi Isa melalui kalamnya. Maka disebut kalimatullah. Kun fayakun. Ya. Kalimatullah Isa ibn Maryam. Lahirnya Nabi Isa AS ini berbarengan dengan lahirnya Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Saat Nabi Zakaria sudah berusia 100 tahun lebih. Di saat istri Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ini pamannya Siti Maryam. Adik ayahnya. Adiknya Imran. Dan Siti Maryam dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Di saat Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, istrinya Nabi Zakaria melahirkan Nabi Yahya. Maka dirawat dua-duanya oleh Nabi Zakaria. Sejak kecil itu dibawa, selalu dibawa ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Al-Quds, di Ilia, Yerusalem, atau Al-Quds. Pada saat itu para pendeta Sanhedrin ceramah. Pendeta Sanhedrin adalah orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dihapus ayat Taurat, diganti dengan ayat yang mereka buat. Ayat-ayat setan. Pernah membaca kitab Talmud? Ngeri saya membaca kitab Talmud. Salah satu di dalam kitab Talmud ada ayat gini. Saya lupa lagi, apakah kitab Rehoboth ataupun kitab Herebodin? Saya lupa lagi. Cuma di sana dikatakan, Adam bapak pertama manusia pernah berzinah bersama beberapa binatang yang ada di surga sebelum dia bertemu dengan Siti Hawa. Ngeri kan? Tanya kotor Bu, tapi itu dikatakan Talmud yang lebih suci daripada Taurat. Berarti Talmud kitab setan. Maka ceramahlah pendeta Sanhedrin tentang Taurat. Ternyata Taurat yang didengar Nabi Isa tidak begitu. Inilah tujuan Allah mengilhamkan Taurat, bukan hanya memberikan Injil kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang baru 7 tahun nerekel karena bangku melak cangkeng. Wailun lakum, celaka kalian hai pendeta Sanhedrin. Innakum tuharifun al-kalimah mawadih. Kalian telah memasukkan Taurat dari tempatnya. Taurat itu tidak begitu. Nih, Taurat itu kayak gini. Allah. Berpuluh-puluh tahun ceramah mereka tidak ada yang membantah. Berpuluh-puluh tahun hoax mereka ciptakan, tidak ada yang membantah. Giliran sudah dapat C1 palsu dibantah sama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah itu, Allah. Yang membantah anak kecil. Oh iya nak, makasih nak. Kamu telah mengingatkan aku. Ceramah lagi, oh iya maaf bapak-bapak ibu-ibu, Taurat itu yang saya maksudkan begini. Baru dia kecek yang sesungguhnya. C1 yang sesungguhnya. Udah apa yang terjadi bapak ibu? Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah selalu dibantah oleh Nabi Isa. Lama-lama kesel mereka. Kumpul tuh di kantor TKN. Ya. Kalau anak kecil ini kita biarkan lama-lama tekor kita. Jadi gimana? Bunuh dia. Sepakatlah mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagaimana cara membunuhnya? Kita pesuruh Tuhan, tanda petik. Gak boleh kita mengotori tangan kita dengan darah manusia. Gampang. Kita bikin aja cerita tentang dia. Kan kita sudah terbiasa mengarang ayat-ayat kitab. Maka dibuatlah doktrin Tuhan bengong. Saya membaca ini dari beri petikan beberapa penjelasan manuskrip yang pernah kami baca tahun 97 ketika saya melakukan tugas akhir dulu. Saya mengambil cerita tentang Injil Barnabas. Adakah Injil Barnabas tadi, Bapak Ibu? Baik, kemudian Bapak Ibu nikmati Allah. Ingat cerita, Bapak Ibu nikmati Allah. Mereka bersepakat dan mereka mengarang cerita. Apa karang cerita yang mereka buat? Cerita Tuhan bingung. Tuhan bingung. Ini zolimnya mereka. Mereka sudah terbiasa menghina Tuhan. Yadullahil maglulah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Mereka berkata tangan Allah terbelenggu. Juga mereka mengatakan dalam Al-Quran kan. Allah kemukakan kata-kata mereka. Innallahu fuqara wa nahnu agniya. Allah itu fakir dan kita kaya. Ini jahatnya, zolimnya mereka. Jadi kalau sekarang banyak yang menyebarkan berita hoax, itulah dia. Kami tidak menembakkan peluru katanya. Yang melakukan kerusuhan itu adalah mereka sendiri yang memicu terjadinya kerusuhan. Sehingga kami bertindak menegaskan mereka. Begitu di media. Aneh. Sudah 17 saudara kita syahid. Mudah-mudahan mereka syahid, Bapak Ibu ya. Kita lagi menunggu komando nih. Sudah jadi kadi itu ceramah. Ringkas cerita kemudian apa Bapak Ibu sekalian? Sampai mana tadi? Dibuatlah doktrin Tuhan bingung. Apa maksudnya Tuhan bingung? Nah, ini cerita yang mereka karang oleh pendeta Sanhedrin. Tuhan bingung ketika ingin menghukum Adam. Adam kan sudah jelas dilarang memetik dan memakan buah pohon kayu. Eder dipetik dan dimakan bersama dengan Hawa, kata mereka. Maha suci Allah yang telah menjaga nama baik Nabi Adam AS dan ibunda kita Siti Hawa. Tapi inilah cara mereka mengotori nama-nama keduanya. Semoga Allah melaknat mereka, para pendeta Sanhedrin ini. Ya, amin. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, Tuhan bingung ketika Tuhan akan menghukum Adam. Adam teh manusia, aku Tuhan. Jangankan Adam, alam semesta saya sentil hancur. Komo Adam, pasti sakit dia. Kasihan dia kesakitan. Bingung Tuhan, hukum jangan, hukum jangan, hukum jangan. Nah itu. Ya, akhirnya Tuhan menemukan ide. Nah ini akidah Syiah al-Bada. Tuhan pernah lupa dan tidak tahu sesuatu, lalu Tuhan punya ide. Lihat akidah ke-8 dari 10 akidah Syiah. Maka, aku kan Tuhan. Aku ini immortal, gak mati. Kalau gitu, aku saja yang dihukum, jangan Adam. Berarti aku harus menjelma menjadi manusia. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan. Labbaika ya Rabb. Tub kitabi ya Jibril. Tulis maklumati. Tulis maklumatku. Dibuatlah maklumat Tuhan. Baik Tuhan. Jibril buka laptop. Diketik maklumat Tuhan, .2. Baik Tuhan, apa yang harus saya catat? Tulis Jibril, aku menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubashar. Ini karangan cerita pendeta Sanhedrin. Yang kemudian diberi nama Yesus Kristus. Untuk menebus dosa manusia. Dari sini ceritanya. Ketika Tuhan memutuskan Tuhan menjelma menjadi manusia. Bingung Tuhan. Bagaimana cara aku turun ke bumi? Kalau aku turun begitu saja, mereka tidak akan percaya aku Tuhan. Mereka akan menyebut aku setan, jelmaan, siluman. Berarti aku harus lahir secara normal. Baik Jibril, maklumat nomor 2. Tuhan lahir secara normal. Ketika Tuhan lahir secara normal, bingung dia. Bingung lagi Tuhan. Kalau aku lahir secara normal, siapa wanita yang harus melahirkan aku? Terlalu banyak ini wanita yang harus melahirkan aku. Siapa dia? Lagi bingung gitu Tuhan, Jibril ngasih masukan. Tuhan, boleh saya ngasih masukan? Iya Jibril. Apa itu Jibril? Qad arsaltani ila Bethlehem Najaret. Wabajjatu fiha imra'atan salihatan taqdi hayatahu li ibadatilak. Tuhanku, engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Di Nazaret ada seorang wanita suci yang hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Ini hebatnya mereka. Hebat dengan kesesatannya. Dia Maryam binti Imran Tuhanku. Hidupnya hanya untuk beribadah padamu. Betul kan Jibril? Iya Tuhanku. Baik Jibril, bagus. Terima kasih Jibril, kau telah memberitahu aku. Aku tidak tahu, masa Tuhan tidak tahu? Ihbit anta ya Jibril. Kullaha li'anini sangfuhu min ruhi ilaiha. Sampaikan kepada Maryam Jibril. Turun kamu temui Maryam. Aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya Maryam. Maka Maryam pun mengandung Yesus Kristus. Maka lahirlah Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Artinya dia harus disalib. Pinter kan? Sebetulnya yang mereka inginkan, bunuh tuh Isa bin Maryam. Dibikin dongeng semacam ini. Seolah dia adalah Tuhan yang menjelma. Karena mujizat yang dimiliki Nabi Isa diklaim sebagai Tuhan. Ke Allah firmankan, terkutuk mereka yang mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah. Laqad kafara alladhina qala inna Allah al-Masih ibn Maryam. Sungguh terkutuk orang yang telah mengatakan. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Dari sini menjadi doktrin agama Kristen. Bahwa Yesus harus disalib. Terancamlah nyawa Nabi Isa alaihi salam. Maka di usia 9 tahun beliau pergi meninggalkan Yerusalem. Beliau pergi mengembara di muka bumi. Dalam pengembaraannya, beliau sampai kepada satu kaum yang banyak di antara kaum tadi yang buta sejak lahir. Diusap oleh Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Masaha yamsahu masihun. Maka bergelar al-masih yang menyembuhkan dengan mengusap. Masihun. Atau yang mengusap bumi dengan pengembaraannya. Sembuh dia. Luar biasa. Bagaimana engkau bisa menyembuhkan buta anakku nak? Siapa engkau nak? Jangan-jangan engkau Tuhan nak? Bukan Tuhan. Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasul Allah. Engkau Nabi nak? Aku Nabi kalian. Berimanlah kepadaku. Aku adalah Isa bin Maryam. Dia itu Allah Tuhan kita untuk mendakwahi kalian. Berimanlah mereka. Salah satu dari mereka beriman bernama Barnabas. Mengembara lagi kepada satu kaum. Ada di antara kaum tadi yang berpenyakit sopak belang-belang. Diusap dengan tangan Nabi Isa alaihi salam. Qadarullah, Allah mengizinkan sembuh itu. Berimanlah mereka, ya. Ada orang yang meninggal dunia, ada warisan yang tidak jelas bagaimana permasalahannya, harus hidup lagi, dihidupkan oleh Nabi Isa atas izin Allah dengan diusap. Berimanlah mereka, maka terbentuklah kaum Nasrani. Ya. Nah, di antara mereka ada 12 orang yang menjadi murid setia Nabi Isa. Merekalah yang diberi gelar Hawariyun. Salah satu di antara mereka ada yang bernama Barnabas. Ada juga yang bernama Yakobus. Dalam jamuan terakhir itulah Nabi Isa diberikan wahyu oleh Allah. Kalau Samiri Yudas Iskariot akan masuk ke dalam umatmu. Hati-hati, dia akan datang membawa fitnah kepadamu. Maka Nabi Isa berpesan, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Padahal yang dimaksud Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Tapi kaumnya mengatakan iblis, memahami iblis itu jin. Hati-hati, oi, jin ayah di tengah orang si iblis. Teka tingali, padahal membungkelekan saha Yudas Iskariot. Yang faham itu adalah Barnabas. Oh, si Barnabas nih. Si Yudas nih. Dia adalah iblisnya. Sekali lagi, yang menjadi penolong bagi kita untuk paham siapa dia adalah Barnabas. Dialah pengikut Nabi Isa yang paling beriman, taat dan menjaga imannya sampai akhir hayatnya. Dan dia pula yang menuliskan Injil yang dia dengar dari Nabi Isa, sehingga muncullah Injil Barnabas yang isinya sama dengan Al-Qur'an. Kemudian Allah memberikan wahyu terakhir kepada Nabi Isa. Kalau Allah akan mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisi Allah. Ya, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kemudian gimana ceritanya, begini enggak apa-apa, Bu? Gimana lanjut? Bisa diikuti, Pak? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Isa bersabda, "Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepada-Ku dan dia akan menggantikan kedudukan-Ku." Hai kaum Hawariyin, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Isqalallahu ya'i isqala Isa ibn Maryam lil Hawariyin man ansari ila Allah. Ada kan suratnya? As-Sof. Ingatlah ketika Isa bin Maryam kepada Hawariyin, siapa di antara kalian akan menegakkan agamaku? Aku akan pergi meninggalkan kalian sebentar lagi. Kita akan berpisah sebentar lagi. Maka siapakah yang akan terus memperjuangkan agamaku ini? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Maka berkatalah hawariyun, kami adalah para penolong Allah. Kami akan melanjutkan dakwah dan risalahmu, wahai Nabi Allah, Isa bin Maryam. Baiklah. Di dalam kemudian datang salah satu pengikut Nabi Isa. Waidun lana, waidun lana, waidun lana. Celaka kita, celaka kita. Ada apa, ada apa? Sesungguhnya Herodes Raja Romawi yang menguasai Al-Aqsa saat itu. Dan pasukannya, pasukan Romawi, dihasut oleh para pendeta Sanhedrin. Tak dongeng cerita bingung tadi, Tuhan bingung tadi, dihasutkan ke Raja-Raja Romawi. Yang terhasut adalah Herodes saat itu. Herodes pun Raja Romawi terhasut. maka dia ingin menangkap Nabi Isa dan menyalibnya. Intabih anta ya Nabi Allah, bersembunyilah anda wahai Nabi Allah. Anda terancam dan kita semua harus sembunyi. Baik, kata Nabi Isa, sembunyilah kalian semua. Tunggu perintahku sampai Allah memberikan wahyuku. Ingat, sebentar lagi kita akan berpisah, kata Nabi Isa. Maka teruskan dakwahku dan perjuangkan sampai kalian mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, seperti berpisahlah Nabi Isa dan kaumnya bersembunyi. Datang Herodes, tentara Romawi, dan pendeta Sanhedrin. Oh, kemana ini Isa bin Maryam dan Hawariun? Kayaknya sembunyi mereka. Baik, maka disampaikanlah. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku sergap kalian, kata Herodes, Raja Romawi, aku tawarkan kebijakanku yang mulia. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaan. Dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaanku. Ah, Yudas butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia agar menyembahnya. Yudas butuh harta untuk keliling dunia, kan? Keluarlah Yudas Iskariot. Berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dialah yang akan menggantikan tempat kedudukannya di tiang salib. Ini maksud Nabi Isa alaihi salam. Laki antara kalian ada orang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ringkas cerita Bapak Ibu. Keluar si Herodes. Siapa? Yudas menemui Herodes. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika akan masuk ke tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Isqala Allah ya Isa ini mutawaffika wa rafika ila mutahhiruka min adaini kafaru wa ja'ilul ladina tabaka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa aqumu bainakum fima kuntum fi takhtalifu. Ingatlah ketika Allah berfirman pada Isa, hai Isa ini mutawaffika. Mutawaffika di sini menidurkan kau. Quran surat Al-An'am ayat ke-60, wafat di dalam ayat itu artinya tidur. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, menidurkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum fil nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Oh, berarti wafat itu bisa berarti tidur. Di sini Nabi Isa ditidurkan. Tapi Ustaz, piraku bobo tidur 2019 tahun. Loh, tidak ada yang mustahil bagi Allah, kan? Ya. Wa rafuka ilayya, dan Allah, aku akan mengangkatmu ke sisiku, diangkat ke sisi Allah dengan fisiknya. Berarti Nabi Isa sekarang berada di mana? Di sisi Allah. Ingat Bapak Ibu, di sisi Allah satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yumihi ka alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sana 1000 tahun yang kalian hitung. Sekarang 2019 Masehi. Berarti di sana baru 2 hari. Berubah tidak 2 hari? Tidur 2 hari enggak masalah, kan? Jadi masuk di akal tidak? Masuk di akal. Wa mutawwiru kami dalam al-kafir, dan aku akan membersihkan kau dari orang kafir. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, Nabi Isa sudah tidak ada. Ketika Yudas masuk, disitulah terjadi peristiwa Allah ganti wajah Yudas menjadi wajah Isa bin Maryam. Kalau Bapak Ibu lihat salibnya orang Katolik, ada patung Yesusnya, kan? Ada tulisannya Indri. Indri itu artinya penjelmaan. Ya. Tapi dikatakan oleh pendeta Sanhedrin, penjelmaan yang dimaksudkan adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasar. Bukan! Indri di sana berarti Allah merubah Yudas menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap? Ya Yudas. Hag siamane Isa itu atuh hideung sorangan. Jadi ya bager ditangkap Nabi si Yudas tadi. Loh, kok jadi aku yang ditangkap? Aku Yudas tadi yang menunjukkan kamu tadi kepada Isa. Gus jempe banget mane banget Isa. Tah, sora mane ge sora Isa. Loh, kok jadi aku yang disalib? Disaliblah dia. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru, "Eli Eli lama sabachthani?" Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan jasadnya. Buktinya Yudas bisa melihatnya. Ini bukan hanya ruhnya Nabi Isa yang diangkat, tapi juga dengan fisiknya. Kalau cuma ruhnya saja, lalu fisiknya di mana? Ya, ada banyak yang mengatakan begitu. Kalau cuma ruhnya saja diangkat. Baik, kemudian apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian? Nah, disaliblah Yudas. Diaraklah dia ke Bukit Golgota. Bukit Tengkorak. Diarak. Itulah perayaan Paskah. Nanti libur hari Paskah ya? Bentar lagi. Nah, Paskah itu peristiwa ini. Diarak ke Bukit Golgota. Karena salibnya tinggi, diarak kalitnya. Berdarah-darah bercucuran. Maka orang Syiah berdarah-darah juga dengan asuronya. Ah, itu sama saja. Ciptaan Yahudi. Ciptaan pendeta Sanhedrin. Inilah doktrin yang sekarang mereka yakini. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian lama. Ditusuk-tusukan itu pedang. Ya, sambil mundur. Begitu darah mengalir, diambil, diminum. Lihat rukun kelima agama Kristen, Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Mereka meyakini jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan dia, dia tidak akan pernah disentuh api neraka sampai masuk surga. Itu rukun kelima agama Kristen. Maka kalau Bapak Ibu ke gereja, katedral, di depan ada patung Yesus atau patung Buddha, ada seloki berisi rendaman air warna merah, sekarang diganti dengan sirup marjan koko pandan. Ya kan, sama-sama merah ya. Baik, banyak tusukan pedang tadi membuat kulit-kulitnya terkelupas, diambil, dimakan. Rukun ketiga agama Kristen dari tujuh rukunnya, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai kebaktian berbaris untuk keluar, pendeta di depan memegang nampan, kasih roti kecil, itu terigunya dari Vatikan. Kasih, haleluya. Kumaha ada teu apa, tarang apalkeun. Kasih. Agama yang kejam, tubuh Tuhannya dimakan. Jangan mau jadi Tuhannya mereka, nanti dimakan. Banyak tusukan pedang. Nah, ini yang terjadi dan ini menarik dari Rasulullah SAW. Tidak ada satu fitnah pun sejak Adam sampai hari kiamat, sejak Allah menciptakan Nabi Adam AS sampai hari kiamat, lebih besar dari fitnah Dajjal. Dan sungguh para Nabi dan Rasul termasuk Nabi Nuh telah memperingatkan kaumnya. Hari ini aku akan katakan pada kalian sesuatu yang belum disampaikan oleh mereka tentang Dajjal. Ada satu peristiwa yang cuma Rasulullah tahu tentang Dajjal. Para Nabi dan Rasul yang lain tidak tahu dan tidak menyebutkannya. Apa itu? Innahu a'war. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya. Bukan buta, pecak. Berarti cuma Rasulullah yang tahu kalau Dajjal itu pecak matanya. Oh, berarti Dajjal tidak pecak sejak lahir. Matanya dua sejak lahir, Bapak Ibu. Lalu kapan mata kanannya pecak? Salah satu tusukan pedang Yudas menusuk mata kanannya. Di saat itu, salah satu tusukan pedang Herodes, Raja Romawi, itu menusuk mata kanannya. Mata kanan Yudas, disitulah Dajjal kehilangan matanya. Ini yang membuat saya yakin kalau Dajjal adalah dia yang disalib. Betul? Buktinya, Rasulullah menyebutkan begitu. Ringkas cerita, dikuburkan dia di Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Setelah dia dikuburkan, Allah mengganti wajahnya kembali kepada wajah Yudas Iskariot. Pergantian wajah tadi mengakibatkan ada cahaya yang menembak kain kafan, sehingga di kain kafan itu ada sketsa wajah Nabi Isa dengan tetesan darah, ibarat mesin fotokopian. Ditembak dengan cahaya kan, maka nempel tintanya di situ. Nah, mesin fotokopian dibuat ilhamnya dari sini. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ada waktu? Masih ada. Gimana lanjut? Lanjut Pak. Nah, Barnabas ingin membuktikan kalau dia bukan Nabi Isa. Kan aku gali setelah 3 hari 3 malam. Apa yang terjadi kemudian? Tengah malam setelah 3 hari 3 malam aku gali. Kalau dia masih hidup berarti Dajjal. Kalau dia sudah mati berarti dia bukan Dajjal. Aku ingin yakinkan kata-kata Nabi Isa kalau dia adalah Dajjal. 3 hari 3 malam dibiarkan, di tengah malam, di hari yang ketiga digali, di malam ketiga digali. Ternyata dia masih hidup. Benar kamu Dajjal. Dibawa diobati bertahun-tahun. Akhirnya dia datang suatu hari ketika Barnabas bekerja. Hei Barnabas, saksikan aku. Aku Isa bin Maryam. Dia lupa kalau Allah membuah kembali wajahnya menjadi wajah Yudas. Benar kamu ini Dajjal. Pergi kamu, kata Barnabas. Pergi kamu. Jangan ada di sini lagi. Terkutuklah engkau sampai hari kiamat nanti. Allah telah menjanjikan sesuatu untukmu, hei Dajjal. Dia tidak berani membunuh Barnabas karena Barnabas kuat dan... Maka mengembaralah dia sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai ke hari ini. Itulah Dajjal. Sudah bisa dipahami Bu sejarah dia? Sekarang dia ada di mana? Ada orang menyebutkan dia di segitiga Bermuda. Dia mengembara ke seluruh dunia. Setelah dia dalam pengembaraannya, dia berpikir, aku akan taklukkan manusia. Akan aku palingkan mereka dari Allah Ta'ala. Akan aku tunjukkan, akulah Tuhan yang sesungguhnya. Akulah Tuhan yang menjelma itu. Aku akan perbudak manusia agar tunduk patuh kepadaku. Aku akan mengikat ketundukan mereka dengan keahlian yang aku punya. Dengan sihir yang aku punya. Dan aku akan menguatkan posisiku sampai mencapai tujuanku. Aku menjadi Tuhan yang tampak untuk manusia. Iblis tahu dia ada. Bangga ternyata ada kembaran iblis. Ini saudara saya. Ingat Bapak Ibu, sejarah Dajjal. Sejak di mana dia dilahirkan, bagaimana kondisi dia dilahirkan, dan siapa yang menyelamatkan sampai dewasa. Sama dengan cerita Ajazil. Ajajil dihancurkan kaumnya, bangsa jin dari suku Al-Haris. Kalau ini Samirah Dajjal, kalau ini jin Al-Haris. Di muka bumi juga. Dihancurkan Al-Haris, si Ajajil masih balita. Kalau Dajjal ke Pulau Sokotra, kalau Ajajil ke alam malakut, hidup dengan malaikat. Tidak berbuat dosa sedikitpun setiap 1000 tahun seumur hidupnya. Di akhirnya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dia marah sama Allah. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam, kata dia. Aku ribuan tahun hidup bersama malaikat, tidak berbuat maksiat. Lalu Adam kau baru ciptakan, kenapa kau dia pilih menjadi khalifah? Harusnya aku khalifah. Marah dia sama Allah, sakit hati. Disuruh sujud tidak mau, dibeli gelar iblis. Ada orang yang lahir kembaran, sama-sama lahir di negara yang dihancurkan. Sama-sama diselamatkan Jibril, sama-sama dibesarkan Jibril, sama-sama ditangguhkan ajalnya, sama-sama punya kelebihan dan kekuatan, sama-sama ditangguhkan hingga akhir zaman, sama-sama mengaku Tuhan. Maka jadilah dia duitum. Ini simbolnya. Iblis dan Dajjal. Maka siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen kepada Iblis dan Dajjal. Siapapun dia, dan dia akan dibikin kaya, akan dibikin berkuasa, akan dibikin terkenal dalam waktu cepat. Pengen jadi apa? Pengen jadi wali kota? Bisa. Pengen jadi presiden? Bisa. Securang apapun caranya. Yang penting menjadi pengikut Iblis dan Dajjal. Boleh saya tunjukkan? Tidak ada intel di sini? Bu, aman bu? Adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru. Dan agama itu adalah New World Order. Maka negara-negara dunia adalah sebuah dokumen di dalam negara ini yang oleh orang yang ini dilambatkan dengan handshake of Illuminati. Seperti apa? Simbol ini dia. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, berarti dia komitmen dengan Iblis dan Dajjal. Ustaz, dulu saya pernah ke kelas Ustaz, cis. Aduh, Ustaz gimana tetap saya bersahadat lagi? Ya, sini sahadat lagi sini. Inilah simbol siapapun yang akan menjadi pemimpin Iblis dan Dajjal. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin kota di seluruh dunia. Sampai ketika wali kota, mereka bisa terkenal, mereka bisa berjabat dalam waktu singkat. Maka Ustaz kumaha Abi pernah foto gitu Ustaz? Selfie makaning Ustaz. Nah, sahadat lagi itu. Ayo, sahadat lagi ya. Kasih tahu anak-anak kita Bapak Ibu, hati-hati. Ajarkan kepada mereka tentang tauhid. Ingat, banyak sekali propaganda yang dengan mudah lewat media sosial memurtadkan anak-anak kita. Hati-hati, ini tugas para ibu nih. Jaga anak-anaknya Bu ya. Baik. Mau lihat yang lebih jelas lagi? Tapi tidak boleh ada yang merekam kecuali kamera ini. Dan tidak boleh heboh. Ini adalah para petinggi dunia, Eropa, Timur Tengah. Bahkan katedral sekalipun, paus sekalipun ternyata dia adalah agennya juga, betul? Kah itu hanya di luar negeri sana? Tidak. Cukup bisa ya Intel. Jadi bagaimanapun juga dia harus kembali berkuasa. Karena tidak akan muncul Dajjal melainkan dunia ada dalam genggamannya, betul? Tidak akan muncul Dajjal melainkan seluruh negara di muka bumi, hatta Indonesia, harus dipimpin oleh agennya, betul? Sekarang kita sudah sadar siapa yang memimpin bangsa kita. Mau diam saja atau kita lawan? Allahu Akbar. Kita lawan Bapak Ibu. Ini jihad kita. Jihad kita, ingat. Semangat Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ada kemungkaran di depan kita dan dia kita diam saja. Habis kita diajak Allah. Itu kata Rasulullah kan? Inna Allah azza wa jalla la yu'adzabul amma bi'amalil khasah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu kaum, satu bangsa, hanya karena kezaliman segelintir orang saja. Mereka lah segelintir orang yang hari ini berbuat mungkar di depan kita. Culas, curang, tipu muslihat, tipu daya. Betul? Membantai manusia saudara-saudara kita. 600 lebih dibantai itu Bapak Ibu. Itu pembantaian namanya. Cuci tangan dia pura-pura tidak tahu. Tapi ketika satu orang dari mereka terluka, habis media memberitakannya. Inilah culasnya mereka. Ini mungkar bukan? Mungkar. Nah, hati-hati kata Rasulullah. Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena keculasan segelintir orang saja. Hatta yarawul mungkar baina zaranaim, sampai kaum itu menyaksikan ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayyunkiruh, dan mereka mampu mencegah kemungkaran itu agar tidak terjadi, fala yunkiruh, tapi mereka diam saja tidak mencegahnya. Kan mereka diam saja ketika ada kemungkaran di depannya, tidak dibiar, tidak di amal ma'ruf nahi munkar, tidak dicegah. Padahal ada satu langkah mudah untuk memilihnya kan, untuk mencoblos untuk mencegahnya, apa yang terjadi? Kemungkaran itu dibiarkan. Apa kata Allah? Adzabahullahul ammata wal khassata wal amma. Khassata wal amma. Allah akan menyiksa mereka yang berbuat mungkar. Dan Allah akan menyiksa kaum yang membiarkan kemungkaran itu. Maka pilihan kita hari ini cuma dua. Maju terus mencegah kemungkaran tadi dan menghabiskannya. Sampai dilenyap dari muka bumi. Atau mundur ke belakang di azab Allah. Pilih yang mana? Lanjut kan? Apapun yang terjadi. Allahu Akbar. Menyemangati Bu. Menyemangati. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sekarang kemunculannya telah dekat. Betapa tidak. Ya. Hal ini sudah mulai disampaikan di beberapa tempat, bahkan ada katedral yang menyampaikan tentangnya. Ya. Orang-orang Kristen sudah tahu sekarang di seluruh dunia tentang fenomena ini Bapak Ibu. Ini di gereja di Eropa, di luar negeri seorang pendeta membacakan ini dan memberitahukan peristiwa terjadi tentang kemunculan Dajjal, dan mereka sadar kalau Tuhan yang mereka sambah adalah Yesus yang salah, Al-Masih yang keliru. Mereka sudah sadar sekarang. Tidak sedikit tayangan ini membuat orang-orang Kristen masuk Islam. Ingat, ini kebangkitan Islam sebentar lagi. Dan itu akan dimulai dari Indonesia. Betul? Allah Akbar. Sehebat apapun mereka melawan kebenaran, kebenaran itu akan makin kuat. Betul? Jangan anggap kami lemah. Kalian melawan rakyat, silakan Bapak Ibu. Kita lawan mereka. Jesus and accept the real Jesus, who is nothing but a prophet. Mereka sudah tahu. Al-Masih bagi kita. Our Jesus Christus is Dajjal for them. Yesus Kristus bagi kita adalah Dajjal bagi umat Islam. Akhirnya mereka sadar kalau mereka telah salah menyembah Tuhan. Dan dari mana asal-muasal doktrin tadi? Kita sudah membahasnya kan? Itu dari doktrin yang dibuat oleh para pendeta Sanhedrin melalui doktrin Tuhan bingung. Demi Allah, kita ada dalam kebenaran, Bapak Ibu. Yang kita harami saat ini, yang kita hadapi bukan mereka yang sekarang memaksa untuk berkuasa kembali di tanah air kita. Bukan. Bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tapi yang kita hadapi sekarang adalah Iblis dan Dajjal yang muncul sebentar lagi, Bapak Ibu. Itu saya khawatir 5 tahun lagi. Bahkan kurang dari 5 tahun. Semua ciri-ciri sudah terjadi, Bapak Ibu. Tapi sayang waktunya tidak cukup, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lain waktu kita bahas lagi ya. Berdoa kita bertemu lagi, kita akan sambungkan kembali. Kenapa? Materi ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Hari ini yang harus kita lakukan, bersatu menolak kecurangan, betul? Saat ini kita bersatu mengatakan pada dunia, kami umat Islam Indonesia tidak akan membiarkan kezaliman, kemungkaran, kecurangan berada di muka bumi, betul? Kita berjuang sampai Allah memilih kita untuk memimpin kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Allahu Akbar! Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dihormati Allah atas perhatiannya. Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada yang mau disampaikan, sekali lagi, mudah-mudahan kita bertemu kembali ya. Oh, mau tanya. Satu pertanyaan saja ya. Terus gitu ya. Iya, ya, apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Terima kasih deh. Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi pertanyaannya dengan Teh siapa? Witri. Ya, baik, terima kasih Teh Witri. Bapak Ibu rahmati Allah, Dajjal itu tidak akan datang sebelum fitnahnya datang. Ya, jadi ingat ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Nah, sebelum Dajjal muncul ada fitnahnya dulu. Nah, fitnah Dajjal ini sistem. Nah, disebut sistem artinya dia meliputi semua aspek kehidupan kita. Semua ranah dalam kehidupan kita nyaris sekarang sudah dalam genggaman Dajjal. Maka Dajjal menyentuh sesuatu yang paling sensitif dari hati kita, apa? Syahwat. Dan syahwat ini mudah tergerakkan oleh sesuatu yang indah dalam pandangan mata, indah dalam telinga, dan indah dalam bayangan hati syahwat manusia. Dan salah satu yang tersentuh itu hati melalui media. Media itu tadi yang bernama entertain. Entertain merupakan ranah yang sangat subur bagi kemudahan iblis dan Dajjal menyesatkan manusia. Salah satunya agen daripada yang digunakan Dajjal untuk menyentuh ranah ini adalah K-pop. Hati-hati, K-pop ini adalah agen Dajjal. Menyukai K-pop berarti menyukai agen Dajjal. Benten deh, itu jawaban saya. Dan lihat coba sair-sairnya dan pelakunya dan koreografinya. Itu adalah koreografi ritual penyembahan Dajjal yang dilakukan dulu oleh kaum Kabalah, para petinggi Illuminati. Illuminati didirikan oleh Sir Meir Amsterdam abad ke-18. Dia kumpulkan 12 petinggi dinasti Yahudi seluruh dunia di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Dia evaluasi kegagalan mereka dalam melakukan revolusi Prancis, meraih Prancis, gagal. Maka dia ceramah membuat 24 langkah, 24 butir yang kemudian 100 tahun setelah itu dibukukan menjadi protokol Zionis oleh Theodor Herzl. Itu dibuat langkah-langkahnya. Salah satu langkahnya adalah menggunakan K-pop dan musik sebagai ranah menyesatkan manusia, terutama generasi muda. Dan itulah ranah yang disebut dengan sistem Dajjal. Ini saya perlihatkan, Bapak. Syarat dengan simbol-simbol Dajjal, syarat dengan ritual berbau syirik. Dan itu sayangnya, banyak diikuti oleh generasi muda yang tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menelannya bulat-bulat, Bapak. Ingat, ritual-ritual Dajjal selalu berbau segitiga, satu mata, api, asap, dan nyanyian. Itu namanya seks dan tantra. Tantra, sair-sair, koreografi, ritual penyembahan Dajjal, dan kemudian api. Api untuk iblis, segitiga, satu mata untuk Dajjal. Simbolnya seperti ini. Itu ritual penyembahan. Ya. Maka kalau mengikuti lagu-lagu itu, berarti dia mengikuti... Kalau saya yang menjadi sutradaranya, tentu saya tidak akan membuat koreografi dan sinetron itu seperti ke arah ke Dajjal. Tidak. Saya akan lebih membuat itu lebih Islami lagi. Kalaulah saya sebagai sutradaranya. Tapi kan saya bukan sutradaranya, Bapak Ibu. Kalau saya sutradara, andai saja saya sutradara, saya akan bikin sinetron seperti ini, Bapak Ibu. Ini sinetron karya saya. Sinetron Korea. Kita harus bebaskan diri dari barang kita. tidak pacaran bukan karena tidak ragu, bukan karena galau, bukan karena tidak bisa. Tapi kalau kita kepada Allah sebagai Maha Pengasih, kita akan menghormati Anda kepada Allah sebagai Maha Pengasih. Dan ini akan menjadi Anda kepada Allah sebagai Maha Pengasih. Nah itu kalau saya sutradaranya. Baik, cukup dulu Bapak Ibu ya, itu deh. Jadi hindari K-pop karena itu adalah sihir dajjal. Ingat, itu sihir dajjal. Sing orang menyukainya, tidak terkecuali umat Islam. Ya. Baik, jaga ibu-ibu, didik arahkan anak-anak putra-putrinya. Jangan sampai dia menjadi pengikut dajjal. Fisiknya ada di pangkuan ibu, tapi jiwanya milik dajjal. Mau tidak? Begitulah cara mereka merenggut jiwa anak dan generasi muda kita. Hijrah. Hijrah total. Ajak teman-temannya teh, Fitri ya. Jangan sampai menyukai K-pop. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah habis.